그리고 몰아갈 가오선 야사 문바리고 가다나간 달람 하티가 구하단 만남부히 사갈라 두가안 양 만차바리니 파스티 Segala persoalan hadapi semua dalam tenang dengan rasa kesyukuran ku doa kau selalu mengawasi gerak geriku berkatilah ku perlu rahmat darimu oh Tuhan Terangkan hati dalam sanubariku Untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu Agar jiwaku tenang dengan Seperti kaca Jikalau tidak bersabar Hancur berderailah akhirnya Tabahkanlah